zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Saya berharap jamaah zikir dan taklim yang diprakarsai Ananda Al-Ustaz Cilik Guntur Bumi kiranya bisa membawa maslahat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kami selalu menunggu interaktif dari pemirsa di rumah. Ya, dan sahabat saya, Mbak Cici Tegal pasti sudah tidak sabar untuk menanyakan sesuatu nih kepada Ustaz. Langsung aja ya. Di sini kita mungkin membicarakan soal kehebatan Al-Qur'an ya buat Ustaz. Bisa diceritakan sedikit mengenai kenapa Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai alat terapi. Barangkali Ustaz Aswan dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin. Bapak ibu pemirsa, coba biasakan lagi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, apa yang kita baca? Tadi ngantuk atau memang sengaja lupa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sama mengetahui bahwa Al-Quranul Karim diturunkan bukan untuk hewan. Al-Quran diturunkan bukan untuk benda mati, tapi Al-Quran diturunkan untuk makhluk yang mempunyai akal dan hati. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Hudan, petunjuk yang namanya petunjuk wajib diikuti. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, maka mudah-mudahan akan celaka. Itulah kenapa di dalam menjalani petunjuk ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul pun sebagai manusia biasa. Rasul bukan robot, Rasul tidak terbuat tubuhnya dari besi. Rasul mengatakan bahwa ana basyarun mislukum yuha. Aku ini adalah makhluk manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Ingin membuktikan kepada umatnya bahwa manusia Rasulullah ini sama seperti kita jenisnya. Namun Rasul diturunkan kepadanya wahyu. Nah, termasuk di dalam pengobatan, itulah kenapa Rasul sama berdarah seperti kita, tersusun dari daging dan tulang serta organ tubuh yang sama seperti kita. Ketika mengalami satu penyakit, maka mengembalikan juga kepada Al-Qur'anul Karim. Kenapa dikhawatirkan kalau kita mengambil petunjuk selain Al-Qur'an, maka yang pertama adalah jatuh kepada kesesatan. Yang kedua jatuh kepada kebodohan. Yang ketiga maka akan melahirkan kebinasaan. Itulah kenapa saatnya kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan tempat merujuk segala urusan. Gitu, Mbak. Termasuk sebagai alat terapi juga ya, terutama buat kejiwaan ya. Iya, iya. Amin, insya Allah. Dan mungkin kita juga mengundang nih Mbak Cici juga Mbak Astri untuk pemirsa semuanya yang ingin bergabung bersama kami di sini di telepon 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas seputar ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi. Dengan pasurnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Karena ibu-ibu di sini kayaknya masih pada ngantuk ya, dari Majelis Taklim Nur Sa'adah Cikarang Selatan nih Mbak Astri. Bukan ngantuk, ini khusyuk ini. Oh khusyuk ya? Khusyuknya begini ibu. Saking setianya. Dan juga kita ingin mengajak para pemirsa dan ibu-ibu sini semua untuk berumroh dan haji. Ya, karena dalam kita bisa di sana bersama-sama berzikir, sama-sama meruqyah dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan Anda bisa menghubungi kami di hotline Sahabat Karima Wisata di 081 3253627777 atau di 081 229 25456 atau di 081 532 513334 atau di 021-751-3132. Dan seperti biasa, bagi pemirsa yang mengirimkan saran dan kritik lewat surat di alamat kami, akan mendapat umroh gratis insya Allah. Amin. Ada dapat hadiah seperti itu ya. Insya Allah. Nah mungkin karena di sini sudah ada Bapak Haji Baluki Ahmad selaku Ketua Umum Asosiasi HIMPU, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, kita langsung tanya-tanya terlebih dahulu Mbak Astri sambil menunggu telepon. Baik, mungkin Pak Haji Baluki bisa dijelaskan mengenai haji khusus itu apa sih Pak sebetulnya? Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang dimurkan Allah dan para jemaah yang ada pada pagi hari ini. Ibadah haji khusus adalah ibadah haji, sebenarnya ibadah hajinya sama yang dilakukan oleh pemerintah, cuman ada kekhususan. Maka pemerintah memberikan izin kepada penyelenggara yang namanya penyelenggara asalnya travel, diberikan kekhususan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Yang namanya ibadah haji plus dulu sekarang menjadi ibadah khusus. Kekhususannya adalah bahwa para masyarakat yang berkeinginan untuk dilayani secara khusus, apa khususnya, waktunya terbatas, pelayanan akomodasinya juga secara khusus tentunya karena menginginkan sebuah pelayanan yang baik dan jelas kedekatannya, maka kita siapkan adalah hotel. Itu kekhususannya. Soal bagaimana ibadah kekhususannya adalah itu semua kepada Bapak dan Ibu para yang melakukan ibadah haji itu sendiri. Jadi kami diberikan sebagai mitra pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus, tentunya yang sudah diberikan izin oleh pemerintah, jangan lupa, karena banyak di sana sini yang tidak punya izin. Nah, kami adalah dari organisasi, dari HIMPU, kami sebagai ketua umum HIMPU, Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu hampir 220 penyelenggara yang berada di HIMPU, termasuk di dalamnya adalah Sahabat Karimah. Kami diberi kewenangan oleh pemerintah menerima pendaftaran, mendaftarkan dan menyelenggarakan. Ini sudah tersebar anggotanya di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sistem pendaftarannya adalah sama dengan sistem pendaftaran online biasa, yaitu first come first serve. Siapa yang dulu maka porsinya mendapatkan. Dan tahun ini online plus sudah mencapai, online khusus sudah mencapai pendaftaran hampir 2011. Oleh karena itu kepada masyarakat yang ingin berhaji melalui online khusus, segeralah daftar seperti online biasa juga. Itulah sistemnya yang ada. Oke. Nah, sudah ada telepon, silakan Mbak Astri. Kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Nasi. Di mana Pak? Di Kampung Luku, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Passwordnya Pak? Passwordnya? Berpikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak dengan Ustaz Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau menanyakan tentang putra saya Pak. Agak semangat Pak, agak ngantuk ya. Putra saya udah 9 tahun. Ya. Tapi belum bisa mau bicara. Tapi dia nggak budek, nggak tuli. Oke. Nah, dia bisa mendengar dan hiperaktif dia. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Oke. Saat ini detik ini anaknya ada di sebelahnya atau bagaimana? Tidur, masih tidur. Oh, lagi tidur. Iya. Apakah ada yang sakit untuk bapak sendiri atau istri atau anaknya? Alhamdulillah sehat-sehat aja Pak. Tidak ada ya. Untuk terapinya untuk anak ya, terapi untuk anak bisa nanti untuk bisa dibacakan di ruqyah sendiri air tersebut ya, bacakan surat Al-Fatihah satu kali atau secukupnya atau semampunya ya, ditiupkan di airnya, mudah-mudahan air tersebut sebagai untuk sarana terapi anak bapak bisa bicara lagi atau mungkin bisa mulai berbicara atau mendengar. ya. Sekarang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibasakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran mengandung molekul-molekul yang sangat indah apabila difoto dengan kecepatan mikron. Nah, didinginkan dengan 0 derajat Celcius. Ya, ini air biasa. Syukur-syukur ada air zam-zam ya Pak Baluki. Itu dengan air zam-zam bisa diminumkan. Nah, mudah-mudahan bisa diminumkan, diusapkan. Mudah-mudahan terapi tersebut diberikan kemudahan oleh Allah, cepat bisa sesuai dengan normalnya kembali. Amin. Itu Bapak? Iya. Ada lagi? Saya rasa. Atau mungkin tanya-tanya sama Pak Baluki sebagai ketua himpunan penyelenggara umroh dan haji, silakan. Sementara belum bisa, saya habis kemampuan saya belum. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Berangkat umroh dan haji, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin bapaknya yang di Keramat Jati bisa mengirimkan surat, kritik dan saran. Insyaallah selalu ada jalan ya. Alhamdulillah selalu ada. Dari PT Sahabat Karimah Wisata. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan lancar. Tapi jangan lewat email, langsung kirim surat ke alamat kami di Jakarta Rasuna Office Park, dan alamatnya ada di televisi Anda. Anda bisa mencatatnya, Anda bisa mengirim saran dan kritik lewat surat, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di Tanah Suci nanti, insyaallah. Amin, insyaallah. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi dari Mbak Asri ke Pak Haji Ahmad terlebih dahulu. Oh, ada telepon lagi Mbak Cici, mungkin silakan. Baik, kami sapa dulu di rumah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Raharjo. Ibu Raharjo di mana Ibu? Halo Ibu. Halo. Saat ini detik ini yang sakit yang mana? Oh, saya juga bingung kalau untuk menjelaskan ya. Siapa pendengar tidak nyaman aja? Gimana Bu? Tidak nyaman. Gak nyamannya di hati atau di pikiran? Oh, ini kalau fisik itu loh. Ketika berdiri di tengah orang-orang banyak itu seperti mau jatuh gitu ya. Saat ini detik ini yang sakit atau yang merasa nggak nyaman yang mana? Bagian muka gitu loh. Seperti panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Kenapa? Panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau semacam ada yang berjalan? Panas sih enggak ya, cuma nggak nyaman saja yang seperti hal ngantuk. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Iya. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah, mungkin sakit kita ini teguran dari Allah agar kita lebih beribadah kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk Bu. Bismillah. Sudah Ibu, diminum satu teguk. Sudah. Sedikit ambil airnya, usapkan di muka sama di leher belakang. Bismillah. Sudah Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya mau tanya masalah sakit nanti dulu ya Bu, biar airnya meresap terlebih dahulu ya. Saya mau tanya, Ibu tadi istighfar, mohon ampun segala dosa kepada Allah bersama dengan kami. Apa sih yang Ibu rasakan dengan istighfar? Saya sangat apa ya? Sangat yakin bahwa akan dikejar. Bagaimana, Bu? Yakin akan dikejar Allah. Karena yang bisa mengangkat penyakit kita hanyalah Allah kita saja. Amin ya Allah. Ibu, hati ibu, perasaan ibu dengan istighfar, dengan zikir bersama tadi, lebih nyaman, lebih tentram atau tambah emosi? Sama ya, pastilah lebih nyaman dan lebih tentram. Alhamdulillah. Nah, ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Allahumma amin. Ibu, setelah diminum airnya, diusapkan mukanya yang mungkin enggak nyaman atau mungkin ngantuk, bismillah diusapkan di air di mukanya, sudah belum? Sudah. Nah, rasanya bagaimana sekarang? Bismillah. Lihat di TV, bismillah, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Ya, cukup, bismillah. Coba dilihat di televisi sekarang bagaimana rasa ngantuknya? Lebih baik daripada sebelum. Alhamdulillah. Eh, ini bukti dari kita bersama-sama doa kepada Allah. Wa nazil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh shifaa' wa rahmah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Salah satunya mudah-mudahan ini masuk ibu golongan orang yang beriman kepada Allah. Amin. Ya, salat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki sampai ini anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya, Bu ya. Halo. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Iya, terima kasih. Ya, ada sedikit rezeki. Tidak meninggalkan sholat kamu kan? Saya bisa tepat waktu. Amin. Cuman begini kendalanya, saya sangat sedih karena saya tidak bisa menjalankan sholat berjamaah karena secara fisik saya tidak bisa gitu loh. Dan berkaitan dengan tema-temanya tadi ini ya, apakah saya khususnya bisa menjalankan ibadah haji kalau ada rezeki dan karena mengingat fisik saya seperti ini gitu loh, apakah Allah bisa mengizinkan kami untuk menjalankan ibadah haji karena mengingat fisik saya itu tidak bisa berada di tempat orang lain gitu. Oh, silakan Pak Walu. Terima kasih Ibu. Saya kira haji kewajibannya adalah isopwa. Siapa yang mampu dari hati yang seluas-luasnya, bukan mampu finansialnya saja, kemampuan fisiknya, tapi saya kira yang diderita ibu kalau kami tangkap itu adalah spesifis, ya, bukan sebuah fisiknya, kemampuan fisiknya tidak ada yang cacat, tapi fisiknya, apa fisik, perasaan dan sebagainya. Tadi insya Allah dengan asyifa, dengan obat yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ibu mendapat ketenangan. Amen. Dan pada saatnya ibu niatkan, karena haji adalah bagian daripada kewajiban, ya. Maka niatkan ibu ingin berhaji, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, ketenangan dan kemantapan untuk berangkat ibadah haji, baik melalui ibadah haji khusus atau melalui ibadah haji reguler yang disiapkan oleh pemerintah. Amin. Bisa, ya. Sudah paham ibu? Sudah, terima kasih. Sudah ya bu ya, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semuanya keberhasilan datangnya dari Allah. Ya, kita berdoa bersama-sama. Semangat ya Ustaz ya. Kebetulan ya. Ada Pak. Pak Tua. Wah. Nah, mungkin Mbak Cici mau dilanjutkan pertanyaannya, silahkan. Iya, tadi kan sama-sama sudah kita dengarkan ya, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Khususnya Quran itu punya yang namanya ayat pamungkas seperti Al-Fatihah nih Prof. Saya juga Profesor Hamdani. Nah, apakah memang bisa Al-Fatihah itu menjadi sandaran buat pembaca? Terima kasih. Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh salah satu sahabatnya. Sahabat tadi memberikan laporan bahwa ada salah seorang dari sahabat yang lain tidak dapat hadir dalam jamaah Rasul karena ketika itu sedang sakit. Karena itulah kemudian Rasulullah minta diantarkan ke tempat sahabat tadi, kemudian beliau meminta segelas air, setelah itu beliau membacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, kemudian beliau meminta pada si sakit dengan izin Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setelah diminum, alhamdulillah dengan izin Allah bisa sembuh. Amin. Ya. Dari situlah kemudian disimpulkan bahwa dengan izin Allah, Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Karena itulah kemudian dalam komunitas umat Islam seringkali kita temukan bahwa apabila mereka merasakan sesuatu yang tidak enak dalam jasmani mereka, maka seringkali dimintakan air kepada seorang untuk dibacakan Al-Fatihah dan atas izin Allah bisa sembuh. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, Bapak Ibu, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Saya terputus ya. Baik. Ya. Mungkin dilanjutkan lagi kepada Pak Haji Baluki Ahmad nih seputar haji khusus ini, Pak. Kalau untuk sistem pendaftarannya bagaimana nih Pak? Kalau untuk pemirsa semuanya mau ikut? Saya kira sistem pendaftarannya sekarang ibadah haji khusus seperti yang biasa, hanya bedanya pendaftarannya ada melalui penyelenggara yang sudah dapat izin. Kapan pendaftarannya? Setiap hari. Ya. Saya kira ilahi mujamah dimulai sejak 2 tahun yang lalu ibadah haji khusus ada mendaftarkan setiap hari seperti yang biasa. Jadi kapan Bapak Ibu mendaftar, nomornya dapat urutan tahun berapa, nah ini sama. Ya. Yang paling penting adalah tolong daftarkan kepada penyelenggara yang sudah mendapatkan izin. Jangan sampai lewat bin sapa sehingga ujungnya tidak pada penyelenggara. Karena paling sering penipuan-penipuan yang terjadi di seputar penyelenggaraan ibadah haji sendiri. Jadi kapan pendaftarannya sudah dimulai, sudah berjalan terus ya Bapak dan Ibu. Jadi segeralah bagi yang punya keinginan untuk melakukan ibadah haji melalui penyelenggara ibadah haji khusus, maka berjalan setiap hari melalui penyelenggara di masing-masing tempatnya. Dan termasuk di dalamnya adalah sahabat karimah. Ya, karena sahabat karimah sudah terdaftar, jadi jangan ragu-ragu lagi, insya Allah terjamin dan kita selamat sampai di sana. Insyaallah Mbak Astri juga ikut berangkat ya. Dan bersama saya tunggu. Amin. Insyaallah. Nah mungkin sebelum dilanjutkan lagi pemirsa semuanya, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda bersama kami dalam Rupiah Zikir dan Tauhiyah di Kabupaten Cilegon Ciamis. Dan kami informasikan bagi Anda yang mungkin sulit untuk masuk ke ataupun ke sini, bisa langsung datang ke Padepokan Silaturahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Baik, mungkin dilanjutkan dulu ke Pak Haji Baluki Ahmad lagi ya. Nah mungkin Pak, untuk pembinaan anggota dari Himpus sendiri bagaimana nih Pak? Terima kasih. Sekiranya lazimnya sebuah organisasi, kepentingan organisasi adalah berkumpulnya para anggotanya. Anggotanya terdiri dari penyelenggara yang mempunyai izin dan umroh dan haji. Maka organisasi memberikan sebuah pembinaan kepada anggotanya, baik pembinaan terhadap bagaimana sistem penyelenggaraan yang baik, sehingga melayani para tamu Allah itu juga dengan baik. Itu kita berikan pembinaan khususnya pada para pesertanya. Dan masyarakat juga boleh memberikan saran, karena kami juga ada webnya, ada alamat jelas di organisasi Himpuh ya, kami beralamat di Gudang Peluru. Itu kalau ada kelompok masyarakat yang terdaftar kepada para penyelenggara dan ada hal-hal yang dijanjikan yang tidak sesuai dengan yang apa yang disampaikan sejak dari awal, maka disinilah organisasi berperan untuk menegur, membina para anggotanya. Namun kalau Bapak dan Ibu mendaftar kepada ada saja beberapa penyelenggara yang travel-travel yang belum punya izin dan menyelenggarakan, kami tidak berbuat apa-apa. Dan kami dilindungi oleh undang-undang. Di undang-undang jelas, bagi siapa saja yang melanggaran umroh dan haji yang tidak mempunyai izin, maka akan dikenakan aturan-aturan oleh pemerintah yang termasuk dalam undang-undang itu. Dan kami sangat berperan untuk membina para anggotanya agar kami juga bisa menampung masyarakat untuk dalam rangka keluhannya, untuk dibina anggotanya. Dan itulah bagian itu. Dan kami tentunya memberikan informasi-informasi terhadap pelenggaran itu kepada anggota itu sendiri. Amin. Mudah-mudahan pemirsa bisa langsung segera daftar ya di PT Sanggar Kalimah Wisata. Di mana Mbak Astri yang untuk cabang Palembang? Ya, di Palembang. Allah berfirman dalam hadis kutsinya, aku bagaimana sangkaan hambaku saja. Jadi insya Allah kalau kita bersangka baik, melakukan usaha yang baik, sehat jasmani rohani kita. Dan begitu juga kalau Anda ingin umrah dan haji. Dan bagi saudara-saudara kita di Palembang, kami sudah buka cabang di Jalan Cambai Agung nomor 1773, RT 026, RW 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Jadi bagi saudara-saudara kita di Palembang, kami tunggu segera. Amin. Nah mungkin Mbak Cici ada yang ingin dilanjutkan lagi pertanyaannya, silakan sembari kita menunggu telepon juga. Iya, saya penasaran melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, yang untuk komplain-komplain ya Pak, sekalian mumpung masih hangat. Buat masyarakat, mungkin tadi sudah dikasih tahu kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai bisa komplain. Komplainnya kemana? Apakah ada? Baik, terima kasih Mbak Cici. Kebetulan kami punya alamat, yaitu himpunan penyelenggara umroh dan haji, itu sekretariatnya di Jalan Gudang Peluru. Gudang Peluru Timur 5, nomor 5, Blok K nomor 257. Teleponnya barangkali bisa dicatat 021 837 94341, 837 94341. Fax-nya 021 831 5418. Jadi kepada masyarakat yang melalui penyelenggara yang di bawah himpu, ada sesuatu hal yang dijanjikan oleh penyelenggara tidak sesuai daripada apa, bohong. Maka bohong apapun silakan disampaikan dengan kami. Makal. Ada ketentuannya, ada hukumnya, ada punishmentnya. Pasti di follow up insyaallah. Silakan mengadu ya. Ya, nah mungkin dilanjutkan lagi nih Pak Baluki, kalau untuk umrohnya ini kapan dimulai ya Pak? Baik, dan yang baik bahwa umroh ini saya kira masyarakat sudah menunggu. Banyak masyarakat yang sudah datang ke beberapa travel menanyakan kapan sih umroh itu dimulai. Insyaallah kami sudah audiens dengan konsul di Kedutaan Besar Saudi, menyampaikan jadi seputar pertengahan Februari atau 20 Februari. Jadi kalau yang aman sebenarnya kira-kira awal Maret atau akhir Februari itu akan dimulai umroh. Jadi Bapak dan Ibu dipersilakan, lagi-lagi kami harus sampaikan, silakan berhubungan dengan travel yang punya izin. Ya, sekali lagi karena sangat banyak di daerah kami dapat apa namanya temuan, dan tadi ke hal-hal yang tidak punya izin umrohnya datangnya ke daerah negara-negara tetangga, tidak sampai ke Saudi Arabia, atau sampai di Saudi Arabia juga ditelantarkan. Nah itu hanya kejadian demikian. Berhati-hati. Iya, yang jelas-jelas aja ya, yang sudah ada di sini. Nah, mungkin sekarang kita beri kesempatan juga nih Mbak Astri, Mbak Cici kepada para jemaah. Silakan Ibu. Ya, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Teti Setiati dari Majelis Taklim Nurul Saadah Pasir Ponci, Cikarang Selatan. Ustaz, saya sakit sariawan udah bertahun-tahun. Sudah berobat ke medis beberapa kali, sering bahkan. Obat tradisional pun saya tempuh, tapi masih belum sembuh. Kedua, mewakili bayi umur 4 bulan, diponis dari umur sebulan di apa untuk dioperasi, katanya pembuluh darahnya di belakang kepala pecah. Tapi setelah dites lab lagi tidak ada. Sampai sekarang setiap malam nangis tapi tidak ada air mata. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit sariawan siapa Bu? Ibu sariawan terus ya? Iya. Oh, yang sakit pembuluh darah pecah? Anaknya. Anaknya. 4 bulan. Sekarang pembuluh darahnya pecah. Enggak, itu yang bilang pembuluh darah pecah siapa? Oh gitu, mungkin hasilnya kurang akurat ya. Kalau pembuluh darah pecah kok nyambung sendiri lagi, gue bingung juga ini nyari rumusnya. Atau mungkin lihatnya kurang kurang akurat mungkin saja karena manusiawi. Tidak apa-apa, sakit sariawan. Siapa yang sariawan? Ada enggak kira-kira sariawan? Atau banyakkan sambal? Atau mungkin kegigit sendiri? Sikat gigi kekencengan. Seperti itu seringnya? Nah, mungkin memakai biasanya kita pakai ramuan herbal saja, daun sirih. Ambil 5 atau 3 lembar, rebus dengan 3 atau 5 gelas air putih. Ya, rebus, biarkan mendidih, terus sudah mendidih, buat anget-anget terus dikumur. Ya, buat kumur. Tahu, Bu? Apa? Tahu, Bu, apa? Kembung. Sirih. Ya, sirih dibuat kumur, bukan buat nginang ya. Jadi, buat dikumurkan di pagi setelah sikat pelan-pelan ya, jangan terlalu kencang karena pada waktu sariawan tersebut ini memang bibirnya lagi dalam keadaan sensitif ya. Terus hindarkan yang makanan-makanan yang pedas ya, terus yang berlemak-lemak yang membuat panas dalam, itu yang memicu. Jujur saja, mungkin sariawan yang ditemukan obatnya apa tidak ada memangan, cuman pastinya ada bagaimana untuk mengobati kalau apabila di dalam mulutnya ada bakteri-bakterinya. Ya, bisa saja karena stres mikir utang sariawan. Kira-kira ada enggak ini? Ada kali. Ketahuan utangnya banyak. Jadi bilangnya kali doang. Ya. Mikir banget, anaknya mungkin bandel banget sampai tidak terungkap, panas jem. Ya, panas di dalam akhirnya pecah, bibirnya pecah-pecah. Sering terjadi seperti itu. Karena suntuk, mikirkan gara-gara stres pun bisa menimbulkan sariawan. Kena sikatan gigi pun kencang pun kena sariawan, seperti itu. Ada yang ditanyain lagi untuk pembuluh darah yang pecah ya, mungkin ini salah satunya bagaimana mengatur supaya pembuluh darah kita tidak pecah ya. Satu, yang marah-marah pun bisa saja bisa membuat pembuluh darahnya pecah ya, atau mungkin karena demam berdarah ya, tidak diobatin langsung, tidak diapa-apakan, malah nanti pembuluh darahnya pecah, namanya demam di dalam darah. Akan panas, lama-kelamaan akan pecah sampai keluar-keluar di tempat-tempat yang memang di luar saluran darah. Ustaz, tapi kan sekarang tidak katanya. Cuman setiap malam sekarang saya nangis terus, tapi gak ada air mata, begitu. Ini bingung lagi nih. Berarti mungkin bisa langsung datang saja Ustaz kepada Pekan Silaturahmi. Ini order juga. Datang nih pada Pekan Silaturahmi. Iya, betul. Nah, untuk penanganan lebih lanjut. Bingung nih. Atau mungkin belum dibelikan mainannya. Kan baru mungkin salah satunya. Gimana ya, empat bulan. Oke, bisa nanti dicek di Padepokan apakah memang penyakitnya asli. Tetapi ada mungkin penyakit asli apakah tidak asli, dirukyah terlebih dahulu dengan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merukyah ya anak yang kurus kering, betul Ustaz Aswan? Iya. Kalau nggak salah begitu ya. Ya. Ini salah satunya dibacakan surat Al-Fatihah. Pegang kepalanya, baca Al-Fatihah. Rasulullah pada waktu sakit baca Al-Fatihah. Dibacakan ruqyah dengan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Ya, Rasulullah pada waktu sakit membacakan surat Al-Fatihah. Nah, bacakan Al-Fatihah, pegang kepalanya, bacakan Al-Fatihah satu kali, doa mohon kepada Allah atas nama-Mu ya Allah, aku berikan anak saya, sebutkan namanya siapa. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang mungkin sakit tidak kunjung sembuh, nelpon kemari kok susah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mungkin susah berangkat ke tanah suci karena banyak utang, jangan berkecil hati. Kita doa mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Ya, yang ingin berangkat umroh dan haji jangan jauh-jauh, juga di PT Sahabat Karimah Wisata ya. Di Palembang, jangan dalam Palembang pun ada, sebutin mungkin. Ya, di Jalan Cambai Agung nomor 1773 di Kecamatan Kemuning, Palembang. Teleponnya adalah 0711-371-689. Alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Cabang Semarang di Ruko Imam Bonjol Square, Jalan Imam Bonjol nomor 176. Teleponnya adalah 0243566844. Baik. Nah, Ustaz, sebelum dilanjutkan kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat apapun yuk kita mohon doanya kepada Allah. Yang saat ini menderita sakit medis ataupun non medis, yuk kita mohon kepada Allah. Yang sakit tidak perlu berkecil hati, mungkin tayangan ini selesai, kita ada alamat yang bisa dihubungi di Padepokan Silaturahmi yang ada di Pondok Indah, di Semarang pun ada. Mudah-mudahan sakit apapun, satu pesan kami, mohon doanya kepada Allah. Illa khatratin amil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur la ilaha illallah. Syukur anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, kabulkan hajat kami, keinginan kami, Ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, kegelapan kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa saudara-saudara kami yang mengikuti doa pada pagi hari ini, Ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa. Ampunilah segala dosa kami. Mungkin masalah kami ini dikarenakan kami banyak melanggar perintah-Mu, Ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Ringankanlah beban kami. Mudahkanlah urusan kami. Mudahkanlah rezeki kami umat Islam, Ya Allah. Yang halal dan ridha-Mu, Ya Allah, Ya Rabbi. Ya Allah, yang saat ini saudara kami yang berdoa, Ya Allah, yang menderita penyakit medis ataupun non-medis dalam tubuh kami, ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, Ya Allah, Ya Rabbi. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ya Allah, Ya Rabbi, rukunkanlah keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Jabbar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah rezeki umat Islam, Ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu, Ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah, Ya Rabbi. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu kami mohon bantuan. Rabbi fili wali wali daya warahamu rumah kamarabayani zahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu kita ini mungkin kurang lebihnya 8 menit nanti. Air yang sudah dibasakan doa-doa ini, mohonlah doanya kepada Allah. Basakan surat Al-Fatihah secukupnya. Kita mohon doanya kepada Allah, mudah-mudahan air yang dibasakan doa ini bermanfaat untuk kita. Karena sudah diteliti secara intelektual, secara biologi, secara nyata, bahwa air yang dibasakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran akan mengandung molekul-molekul yang sangat indah. Apalagi air tersebut dicampur dengan air zam-zam atau air zam-zam murni. Mudah-mudahan bisa terapi untuk penyembuhan. Makanya di Padepokan Silaturahmi bekerja sama dengan PT Sahabat Karimah Wisata, penyelenggara resmi umroh dan haji, izin D517-D548. Untuk program haji dan umroh, kami memiliki program yaitu Umroh Plus. Yaitu umroh plus pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena terapinya langsung di tanah suci, tawafnya nanti pada waktu air zam-zamnya bagaimana, bekamnya di mana tempatnya dia, terus konsumsi dengan hamba sauda, kurma acua, terus dengan ramuan-ramuan herbal di sana, di ruqyah di tanah suci sekalian, di tanah suci kalau Allah yang memberikan penyakit, yuk kita mohon kepada Allah, ya di rumahnya Allah. Yang mungkin sudah divonis medis kanker stadium 4, 5 kayak atau bagaimana, kita berusaha saja. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai sarana saja, travel haji umrohnya itu sebagai sarana saja, pengobatannya sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan program tersebut lancar. Amin. Amin. Apa Mbak, silakan cabang Palembang Semarang. Ya, jadi insyaallah pergi haji ini juga bisa dijadikan terapi penyembuhan.